مسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون آيات منيكو كوستي الله نرangake kebesaranipun lan diakui setengah makhluk sing diakal walahu lan iku kagungane Allah ma utawi opo-opo fisamawati kang ono ing dalem piro-piro langit wal ardi lan bumi sing kagungan bulan surya lintang swarga neraka sing kagungan bumi sing kagungan tetukulan-tetukulan sing nang bumi komplit Allah sing kagungan sing rajane ya Allah sing nitahake Allah lan kabeh dadi kawulane Gusti Allah komplit mulai sing diakal tok tanpa nafsu kaya malaikat sing diakal di nafsu manusia jin sing di nafsu ran diakal wedhus sapi sapi turute sing orang di nafsu orang di akal kaya wiwitan lan sapi turute kabeh Allah sing kagungan niki manusia kabeh ngakuni manusia sing gelem berpikir dereng nate tumon ana manusia ngomong bulan ku di eko sing gawe aku kok mboten enten lan upama ana mesti diarani stres lan stres meniki namine ayat sing nedake kebesaran keagungane Allah. Walahulan kedue Allah ad-dinu utawi kepatuan. Wasiban hale selawase. Makhluk kudu patuh ring Allah. Kepatuhane ku padha uga patuhan sing dengan secara tunduk. Ana kepatuhan sing krana kepeksa. Gagah manusa. Nek Gusti Allah wis kadung gawe lumpuh manusa mau ora iso jenggelek. Niki. Ni walahuddinu ay walahutta'atu. Wasiban ay daiman. Jadi pateh tunduk. Tunduk ring Allah. Tunduke krana ketaatan, kepatuhan sing mulus atawa kepeksa. Lah nek wis diterangake kaya ngene iki banjur ana istifham pitakonan afa ghairallahi tattaqun. Niki ana hamzah istifham terus ana huruf ataf nganggo fa. Fal fa ulit tartibi bittisali wa summa lit tartibi bimfisali. Fa iku faedah tartib sing urut langsung tartib ittisal. Jadi afa ghairallahi tattaqum ay ataraktum ibadallah. Apa sira kabeh wani ninggalake ngabdiring Allah. Fa ghairallahi mongko ing liyane Allah tattaqun do takwa sira kabeh. Jadi Gusti Allah mbok tinggal liyane Allah sing mbok sembah. Apa pantut wong liyane Allah kurang di apa-apa. Liyane Allah ku makhluk ora sing gawe. Pitakonan kaya ngene iki namene pitakonan sing meleh-melehake ketara bodhomu. Nek nganti ana wong nyembah liyane Allah iku jelas wong bodho. Mulane masyarakat kufar Mekah nanggone sejarah iso kita waca diarani masyarakat jahiliyah, masyarakat sing bodho. Gelem ya disebut ngono, ora gelem ya disebut ngono. Lek diarani jahiliyah ora krana gak iso mbut gawe mboten. Nek mbut gawe niku nasib. Nasib. Jadi kadang-kadang ngono arsitek tapi ra di titel sekolah sanawiyah iku pinter ngene ilmu pembangunan nanti terkenal arsitek bejo niku namanya bejo ngono sing wis insinyur ning gak iso nglaksanakake pembangunan wonten atau iso tapi ra payu. Jadi ini pungsi buat gawe ini ku adu bejo, adu bejo. Sehingga pabrik-pabrik gede nak Kudus ini ku malah buatan sarjana no, sing riwayate kelas 5 SR ya, saat ini SD ini ku sudah dijuragan pabrik rokok sing gede. Bejo, adu bejo. Jadi Gusti Allah le meleh-melehake cara wong sing gunakake pikir pas. Istifham ingkar atau istighfar sing faedah meleh-melehake. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Wa ma utai opo bae bikum kang ana ning ngene sira kabeh min ni'matin saking kenikmatan famin Allahi mongko iku saking ngarsane Allah. Kenikmatan sing kita tampi opo wae kita diparingi wujud niki kenikmatan sing nomor siji nikmatul ijad. Jadi kenikmatan niku ana sing gedhe, ana sing cilik, ana sing sedang. Nah, kenikmatan-kenikmatan sing gedhe nomor siji nikmatul ijad. Nikmat kita diwujudake. Kula jenengan diwujudake niki mboten janjian. Kok sampeyan janji ning Gusti Allah, Gusti kula benjing sampean wujudake Gusti nggih. Ora tahu. Ning ujug-ujug wujud. Niki nikmat sing nomor siji. Nek cara Arab diarani nikmatul ijad. Nomor kalih nikmatul iman wal Islam. Nomor lak kalih. Wis wujud diparingi mukmin, diparingi dadi wong Islam. Niku nikmat sing nomor loro. Sebab kanti iman lan Islam kita calon swarga. Nomor telu nikmatul aqli. Nikmat diparingi akal sing sehat. Iki nikmat sing angel tandingane. Nomor papat nikmatus sihah diparingi kesehatan jasmani rohani nikmat nomor papat. Nomor lima nikmatur rohoi roho bilho bilho roho alif hamzah roho kesuburan kesejahteraan nek cara sakniki kesejahteraan diparingi sejahtera kaya umume wong Indonesia niki sing Islam namine wis entuk nikmat ijat diwujudke iman Islam sing Islam. Nomor telu diparingi akal sehat nikmatul akli. Nomor papat nikmatus sihah jasmani rohani. Nomor lima nikmatur rohoi sejahtera. Indonesia termasuk sejahtera, subur, makmur. Kabeh mau sangka Allah. Gusti Allah ngilangake kenikmatan gampang. Zaman Nabi Yusuf dadi raja Mas Mesir. Musim kemarau ora udan 7 tahun. Ora ana taneman bar pisan. Saged Gusti Allah, saged. Niki diterangke teng Quran. Sab'asini nadab. Nah, 7 tahun. Balekke nggih saged. Gusti Allah. Nek Gusti Allah nek sampean pemikir kekuasaane Gusti Allah nggih. Mboten usah dipadoni. Wis mesti bener e. Mulane kulo ngenaoni kulo piyambak nek maknani dawuhe Allah kulo mboten ngangge insyaallah mboten. Pasti nek dawuhe Allah dawuh Quran pasti. Dawuh hadis sing sahih pasti. Mergo Kanjeng Nabi ora kersa lan ora tau goro. Sipate sidik amanat tablik fatona. Lah nek liyane bisa uga bener, bisa uga salah. Insya Allah carane ngaten. Sedas genaon niki. Niki diterangake summa idza massakumud durru nuli dekalane ngenani ing sira ad-durru apa kemlaratan kaya fakir lara musibah sing macem-macem fa ilaihi mongko marang Allah taj'arun bego sambat-sambat sira kabeh geger sambat-sambat iku siapa timimbang rak gelem sambat. Nah, de sambat-sambat. Sambat-sambat niku nek cara Arab istighosah. Sambat-sambat. Wong Islam aja ana apa-apa sing wis ra iso ngatasi dongakno istighosah. Sae, sae timbang ora. Cuma nek istighosah ku nek nuju nampa musibah. Istighosah. Dalile istighosah, nek ana diarani istighosah gak ana dalile. Dicatet surat Al-Anfal juz 9 ayat 9. Surat Al-Anfal juz 9 ayat 9. Kunine iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ceritana Muhammad nalika seliramu lan para sahabat do istighosah. Niki Kanjeng Nabi didawi nyeritakno nalika kuwe sak sahabatmu do istighosah sambat-sambat robbakum ing pangeran ira fastajaba lakum mongko pangeran nyembadeni ring sira ane mumiddukum tak bantu Muhammad kowe bi alfim minal malaikati murdifin malaikat 1000 malaikat sing berbaris niki nalika perang Badar wong kafir nglumpuk tentara 1000 berkuda bersenjata lengkap wong Islam ming 313 jarane ming 2 pedange ming 6 Kanjeng Nabi le sambat-sambat niki saged diwaos tengene tafsir sawinge saged utawi tafsir Tanwirul Adhan. Tanwirul Adhan le sambat-sambat jeng Nabi dateng Gusti Allah. Allahumma anjis wa'dakal ladzi wa'attah. Gusti janji jenengan kula suwun sampean laksanane. Allahumma in tahlik hadhil isabah lam tubat fil ardi. Gusti mbok pilih jenengan numpes dateng golongan kita niki panjenengan boten badhe dipun sembah teng inggil bumi niki namene istighosah sing sangat mepet luar biasa nih coro saiki wis kadung jalap jalap. Akhirnya Kanjeng Nabi sampirin ini ngatas dawah sampirin Kanjeng Nabi ngatas dawah berarti nyuwun tenanan ora kroso sampirin dawah mukumu pengpun. Allahumma in tahlik hadhihi al-iswadah lam tu'bat fil ab pengene tanwirul adhan nongone tafsirane iz tastaghisuna rabbakum tanwirul adhan tafsir petang jilid petang juz Sambire dipundut Abu Bakar Siddiq diterapke wangsul sambil berbisik, hasbukal anza, pun cekap ya Nabi. Cara wong konek kemanden, kemandenan. Itu akhirnya menang. Istighosah namanya. Jadi wonten dalile, wonten tengene Quran, tengene hadis pirang-pirang. Nah iki tak sesae gelem marak ring Allah. Tapi aneh umume manusia. Summa idza kasafa dzurru ankum mongkon linalikane buka sapa pangeran adzurra ing bahaya kemlaratan angkum saking sira kabeh idza farikum dumadaan utai sabagian mingkum saking sira kabeh pira-pira bim kelawan pangerane yusyrikuna do musyrik maneh. Tapi ngeten iki ampun dimaknani sedaya. Sedaya manusa nek wis dilangke musibah nang do musyrik kabeh, ngoten iku salah, keblabasan. Idza farikun sebagian. Nah niku bener. Nek wis dilangke musibah ana sing baleni neh musyrik. Ana sing bali neh mlubuh. Nah, ngatain itu benar. Ini kuabeh dom lubuh. Payah ini. Mong soleh-soleh ini tetap soleh. Mboten nate mlubuh. Lewong dunia ini mesti ono sing soleh. Fa minhum muhsin, wa minhum zalimun li nafsi mubin. Ono sing bagus, ning ono sing zalim. Dadi ampun sedoyo. Panane sebagian besar do musyrik rada-rada, tapi aja muni komplit. Le musyrik mau liyakfuru krana tetep dadi ngufuri sapa dheweke kabeh bima kelawan barang atainahum kang maringi ingsun Allahum ing dheweke kabeh. Tetep seneng dadi wong kafir. Gusti Allah dawuh fatamata mongko do seneng-senenga sira kabeh niki namene amar tahdid niku padha karo amar takhwif meden-medeni cul sak karepmu umbaro nafsumu fasaufa ta'lamun mongko bakal ngerti sira kabeh. Nyata ini ancaman berat. Podho karo wong tua nuturi anak dipengeng lunga bengi-bengi isih lunga wis terus lunga aja mulai. Niki mboten kok alhamdulillah wis oleh lunga malah tak usah mulai. Mboten amar tahdid. Fasaufa ta'lam niki bahasa Quran ngoten niku. Mulane nek ana wong kafir-kafir diparingi kenikmatan sing berlimpah ruah, wong Islam tanggapane aja keliru. Wah, enak wong kafir iku, keliru niku. Piye le nanggapi sakake wong diparingi kesenengan ngono kok meng 200 tahun besok dadi isi neraka gak ono bare sakake ngoten kedae. Aja malah wah ini mat dadi wong kafir ku piye iso nguyuh mengadeg bareng ngono kok nguyuh mengadeg ngene kok disenengi lho no. Masyaallah nah. Aja kepengin sing ngono iku sakake. Mulane Kanjeng Nabi pesen tengene umate nek nojono wong liwat-liwat mlaku-mlaku ono gedung-gedunge wong kafir sing endah-endah awake waras wiris mobile nemnakno. Kanjeng Nabi le dawuh kowe maca Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma do Allah la aisha, ora ono urip sing orisinil illa aishul akhirat, kejaba urip besok no akhirat nang suwargo, ku urip sing orisinil. La urip nang donya iki ora urip sing orisinil. Mulane urip nang donya ora ngerti kebutuhane urip nang donya nek ora ngerti sakit. Mulane kita kudu ngerti kita diuripi nang donya ki opo. Gusti Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urip nang donya ki pengabdian, urip pengabdian. Aja urip nang donya pengen tuk ganjaran niku. Nah. Ganjaran sing tenanan niku akhirat. Lah urip nang donya nyambut gawe dipangiringi lancar kesehatan niku ya. Namung saantara. Lah gunakno kesehatan, kekayaan kanggo pengabdian. Dados mangke untung banget. Untunge iso rebana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kepenak. Ya. Fasaufa ta'lam. Ora sing model mene waya jaluna lan podo dadekake para wong musyrik lima marang barang layak lamuna lima kanggo barang sing dimaksud braholo. Waya jaluna lan dadekake sapa wong musyrik lima kanggo braholo layak lamuna kang ora ngerti. Sopo dhewe kabeh ing mah. Brahola niku mboten iso gawe mlarat lan ora iso manfaati. Iku disindir nek Quran malayak lamuna. Piye? Brahola niku wong digawe, kalau malah ana sing dicet bareng niku. Si pinter manusa nek karo brahola, manusa dicet kan emoh. Kejaba nek rak ndedet. Lho nek ndedet dicet barang niku diterbangi terus ngono. Wonten manusa sing dicet. Diarani barongan ya. Iku nek wis rak ndedet ketepet tenan niku gelem dadi ana. Ana brahola rak dicet tenan. Ora iso linggih dhewe, dilinggihno, ora iso ngadeg ngadegno. Lho brahola sing kaya ngono ku diparingi nasiban ing bagian. Mimma saking barang rozaknahum kang paring rizki ingsun Allahum ing musyrikin. Ya Allah. Jadi modele wong musyrik-musyrik niku nek nuju ndek gawe iku ono sebagian apa daging unta terus didokok nanggone ngarepe braulane. Didokok nanggone ngarepe braula. Iki pancen gawe braula. Yo ora ana sing mangan, ning go sing mangan sing jaga-jaga lan sing ngrumati braula niku. Dan ini kanggo wong Islam niku kadang-kadang ana sing jengono iku. Sing diarani sajen-sajen niku. Malah ana sing lucu. Bancaan didokok prapatan. Niki sing ana niku. Niki ampun diterus-terusake. Ampun diterus-terusake. Ya. Niku mboten bener niku. Lah kemungkinan wong kuno-kuno dawuh nek kowe ndek gajet apa-apa mbok mbuwakno prapatan kono menawa ngono. Lah sing dimaksud mbuwakno prapatan ku tegese piye? Tangga kanan kiri diteri ngono lho kira-kira niku kira-kira niku tapi bener niki. Lan kenging dilakone. Sampeyan nek ndek kawin kan di tangga papat ngarep mburi kanan kiri ciprati. Anak niku wonten hadis niku. Ya. Hadisen apa? sampean catet. Iza tobakhta marokotan fa'aksir ma'aha. Ini dawuh hadis. Iza tobakhta marokotan, nek kue masak-masak, godok-godok, gawe cara kudus, nek kue kelan masak-masak, fa'aksir ma'aha duduwe sing okeh. Wa ta'ahad jironaka, ciprati tanggamu. Ini hadis niki. Dadi diwena sing tengen, sing kiwa, dadi merapat ngeten. Niku. Nek niki bener lan tuntunan. Dadi paling sithik sampe nek bancaan papat. Kanan, kiri. Angko nek iji suwe, iji duwe maneh, ayo maju maneh, wolu. Jiwonane rolas terus ngono. Mati tonggo kabeh lah nek sing sugih tenan, keratan kabeh tonggo. Fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ciprati tanggamu. Tonggo iku mengarep 40. Memburi 40, kanan 40, kiri 40, tonggo namine. Mulane resaya nek sing suki-suki kut benu rotok rotok. Niki carane diterno ya kena iki teknis namine. Berkate diterno ya kena, ngaturi ya kena. Kadang ngiras ngirus tahlilan ndongakno tiang sepuhe sing pun sedo. Ndongakno siang sepuh sing pun sedo asal Islam tuntunan. Tuntunan Quran. Dalile tengene surat Al-Hasyr juz 28 ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sadaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Maknane Allah ngalembono dateng tiang-tiang kang gesang badane sahabat. Lafale ngeten iki jarane soreh utawa ceto. Wong sing urip badane sahabat niku mboten wonten kejawi tabiin. Mulai tabiin pertama ngantos sakniki tabiin ke-15. Alladzina yaquluna sing gawe rombongan. Yaquluna niki jamak. Gawe rombongan berdoa. Isine donga, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sadaquna bil iman. Duh Gusti mugi ngapunten jenengan dateng kita wali ikhwanina alladzina sadaquna bil iman dateng sederek-sederek kita sing rumiyine kita sing netepi iman. Cetho niku. Mulane diterangake tengene Al-Fathur Rabbani li tartibi musnadil imamil Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Kitab Al-Fathur Rabbani niku wonten 24 juz. 24 jilid. Sing juz 8 mangke nek sampean gadah tapi kudus dak ana. Kitab Al-Fathur Rabbani niku wonten 24 juz. Sing juz 8 sampean buka sohifah niku halaman mulai 101 ngantos 100 niku sing tengene 104 niki bahas masalah tahlilan. Jadi kitab sing bahas tahlilan niku sing cetha niku tengene Al-Fathur Rabbani. Arang-arang kita pakai sing bahas rinci tiang niku nek tahlilan niku ana tiga unsur. Siji unsur sedekah, loro unsur berdoa, lan nomor telu unsur membaca Quran tahlil lan saksamenipun mesti telu. Lah niku sing nomor halaman 104 dipun Mbah Demut kitabe Al Fathur Rabbani dipun catet mawon senajan dak ndi. Al Fathur Rabbani li tartibi musnadil Imami Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Juz 8 sing halaman 104. Unine. Fa amma du'a'u was-sadaqatu fadzaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun 'alaihima minasy-syari'i. Fa amma du'a'u was-sadaqatu ngenani ndonga, ndongakne kering mayit. Nek aja menelung dinane miten kan ndongakne ring mayit. Was-sadaqatu ana sedekahan. Nek sing gedhe wong sugih nganti emberan. Nek sing cilik-cilik nggih cukup besek atau ngono. Engko sing cilik-cilik maneh kuwi ya takir ngono. Niku urusan anu kenduwean tapi sedekah. Fa mujma'un fa dzaka mujma'un 'ala wusulihima. Ijma' ganjarane wusul ring mayit. Donga lan sedekah. Wa man susun alaihim lam nasyari lan ono keterangan nas sangka syara. Tegese sangka Quran, sangka hadis. Niki. Sing donga wau pun nembe kula waos. Malah nek nuju salat jenazah. Niku dosa salat jan. Dondonga niku Allah maghfir lahu warhamhu. Niki ndongaake. Dilakoni malah fardhu kifayah. Ngenani sedekah tasaddaqu li anfusikum wa amwatikum. Kowe sedekah kanggo awakmu ya kena, kanggo sing mati ya kena. Fa in da'zaru fa bi ayatil Qur'an. Nek kewan sedekah ra ana duwite ya diwacana Qur'an. Nek maca Quran ora pecus fa in ta'lamu fad'u bi maghfiratin. Nek kowe yakin ya wis jalukno ngapura wae. Hadisun sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Ngenani donga karo sedekah. Sing ana selisih niku masalah ganjarane le maca Quran, tahlil lan saksaminipun. Ini masalah sing peti perselisihkan. Niki saged dipelajari mulai halaman 101 nganti 105. Nah niki menurut pendapat ulama-ulama sing senengane pemuda sak mangke waktu itu ake Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Syaukani, niki senengane pemuda sak niki. Niku ganjaran le maca Quran kecekel mayit malah. Termasuk Imam Hambali Ba'dul Hanafiyah ganjarannya kecekel mayit nganggo bahasa kitab fa innahu yasilu. Tapi nek mazhab Syafi'i karo Maliki ganjarannya kecekel sing maca. Ning ngeten iki ampun ngantos mandek. Nek sampean mandek ngaten keterangan dereng klok. Nek ganjarane kecekel sing maca sing mayit untuk apa? Nek ganjarane kecekel mayit sing maca untuk apa? Nah, Ibnu Qayyim, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah Syaukani ganjarane kecekel mayit. Sing maca diparingi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel mayit. Nganggo keterangan hadis, man dakhalal qubur faqra'a qul huwallahu ahad. Ihda asrata marratan summa ada jawabaha lil mayit u'tiya minal ajri bi'adadil amwat summa ahda jawabaha lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Sing kelem lebu nengene makom maca surat ikhlas ping 11 ganjarane katur sekehe mayit sing nangkono wong mau diparingi ganjaran padha karo ganjaran sing diparingake mayit. Rawahu Dharqutni niki. Nek Imam Syafi'i, Imam Maliki ganjarane kecekel sing maca. nganggo dalil wa alaysa lil insani illa masa'a man amila sholihan fali nafsi lan liyane. Lah mayit diparingi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel sing maca. Niki nek cara kudus namine bakduk. Niki endah niki. Niku tengene Al-Fathur Rabbani. Kula didhake kitab-kitab. Cuma bedane nek sampean berdoa. Sampean nek berdoa ngikuti Ibnu Qayyim, Imam Ahmad bin Hanbal, Syaukani lan liyane, Allahumma ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu. Saterusnya. Tapi nek sampean bermazhab Syafi'i, Allahumma ausil wa taqabbal misla sawabi ma qara'nahu. Apa iso ganjaran kecekel mayit nek sing maringake Gusti Allah iso, nek sing maringake jenengan kulo sing gak iso. Dalile nek sampean salat jenazah niku dalile nek ana diwaca tapi dereng dunung ngoten lho, terus terang mawon sampean nek salat jenazah Allahumma ighfir lahu Gusti mayit sampean apunten warhamhu wa'afi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Mayit sampean paringi ganjaran swarga, Gusti sampean dekek swarga. Ganjaran niku swarga. Kula nate takon karo bocah. Lah ganjaran nek nak swarga ku apa, aku tak takon aku ngono. Bingung nek. Lah iya tak kandhane aku. Jadi ganjaran ke suwargo dalile ya waj'alil jannata maswahu itu diwaca wong nek sing do salat jenazah, salat jenazah. Mulane kudu diterangake nek ana wong sing ora paham aja dimusuhi. Wong ora paham dimusuhi iku payah. Wong kula nate sehat juara, kula nate juara catur kudus niku. Tahun 1959. Nggih. Final. Malah kali Pak Haji Rawo, menawa tenggeri kita pun sama Haji Rawo. Ini kan, ini tu saya cili, biar Mbak si SMA kalau boleh sembuh sama dekur. Pinter main ni, tapi orang di dungo kira-kira. Nah, kalau main kalian dungo ni tu. Kalau nak dungo ngeten, ya Latif, ya Khobir, ya Latif, ya Khobir. Mulai jam itu nganti setengah rolas. Barang posisine ngene iki sing rak terisekake bingung posisi kok apa. Tapi ya dijarna wae posisi kedudukan menang kula. Beyan ngarep raja nek tak kurbani beteng. Nek beteng kula dipangan sehak mat. Nek ora dipangan dua langkah mat. Ya kula kon ngombe barang wis posisi apik aku wani ngombe. Ana wong muni kayu kok ngeti nganti menteleng ngene kula muangkel kunene nganti saiki jek mangkel aku. Iya sehat badan kayu tapi ana aturane ngono dikira kaya kayu bakar ngono lho niku niki mulane anak anten tiang dereng ngerti didudoi kersane ngerti lho niki sing penting ngaten niku nggih. Jadi ingat ini ke zaman ria nonton itu. Nah, dua i bagian ringkian ini sajen sajen ni. Kalau nak pancen kata seneng ini Mbah Sunan Kudus ngaturi daharan. Niki jelas yang diaturi bukan Mbah Sunan. Sing cukup itu niku. Nah, niku kengeng. Cuma istilahnya ngaturi Mbah Sunan ngono tak niku istilah. Wong kula piambak nggih, nek cilik iku ya sering ning tacuk ya mangan kok. Sing mangan nggih kula mboten Mbah Sunan. Nah niku kenging niku. No, kenging. Dadi sing diaturi sing jaga. Tallahi demi Allah. Latus aluna bakal didangu tenan sira kabeh. Sing do klira-kliru barangku. Amma kuntum taftar taftarun saking barang kang ana sira kabeh taftarun do gawe-gawe sira kabeh bakal didang sumaqala wa yaj'aluna lillahi al-banati subhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan ya fi ni'amahu wa kamazidah ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ali ashabi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna ajtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.